Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله أعزكم الله tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, segala limpah kurnianya pada kita dan dengan taufik dan inayahnya kita dapat bersama lagi pada hari ini. Alhamdulillah ala kulli hal. Walaupun pada musim cuti sekolah, tuan-tuan puan-puan sudi untuk bersama-sama sekali dengan kita, kita ucapkan jazakumullah khairan. Semoga Allah SWT menjadikan ini sebagai majlis ilmu yang bermanfaat dan sekaligus Allah Taala menurunkan rahmat dan keberkatannya ke atas kita semua. Kita masih lagi pada perbahasan buku pengubatan Islam antara fakta dan auta yang saya sekarang berkisar berkenaan dengan tata cara pengubatan yang sedang berlegar ataupun yang sedang dijalankan di seluruh negara dan juga di rantau ini, khasnya Indonesia, Malaysia, Brunei dan sebagainya. Bertitik tolak daripada pengkajian yang dibuat oleh Dr. Khadir Ahmad dan kawan-kawan beliau di Universiti Malaya tentang 70 pusat rawatan Islam di Malaysia, yang mana mereka telah dapat berhasil mengetahui dan mereka menyenaraikan kaedah-kaedah rawatan yang biasa digunakan di tanah air kita, yang mana kita akan tengok sedikit demi sedikit, kita akan tengok satu persatu kaedah-kaedah rawatan tersebut. Tapi bab tersebut di hujung sekali, tak tahulah dan ke tak hari ini. Kalau tak dan, kita insyaAllah mungkin akan sambung lagi ke, tak tahu. Sebab bukunya agak tebal kan lah, 300 lebih muka surat. Saya pun tak sangka tebal tu. Tulis punya tulis ni tak boleh jadi. Tapi sebenarnya itu pun saya dah cuba ringkaskan sebaik yang mungkin. Tetapi mustahil. Memang mustahil. Bidang ni sebenarnya bidang yang sangat luas. Lebih-lebih lagi bidang kesihatan. Kita nak bercakap tentang konsep kesihatan dan juga rawatan dalam Islam ni sebenarnya sangat luas. Satu usaha telah dibuat, satu buku sudah dikumpulkan. Fathul Manan, nama kita tu Fathul Manan Al-Fatawa Syekhul Islam Al-Jan, dia kurang begitu maksud dia ataupun nama kitab dia, yang ni koleksi fatwa-fatwa Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala tentang jin sahaja dan apa yang segala yang berkaitan dengan jin, fatwa-fatwa dia mereka kumpulkan dalam satu kitab. Dan bilangan muka surat je lebih kurang 1000 muka surat dalam bahasa Arab, 1000 muka surat dalam bahasa Arab. Lebih kurang kalau terjemah bahasa Melayu tu boleh jadi 5 ke 6 jilid kalau terjemah ke bahasa Melayu. Dan saya mengambil masa setengah jam saja nak baca dia punya isi kandungan saja. Senarai isi kandungan ambil masa setengah jam. Menunjukkan betapa luasnya bidang ni. Dan juga subhanallah, sebenarnya kesihatan dalam Islam ataupun pengubatan Islam ni, dia nak tak nak kita akan sentuh juga tentang pengubatan moden. sebab ia berkait rapat. Ya. Kita tak boleh lihat ataupun kita tidak boleh memandang pengubatan Islam ni dalam satu perspektif yang sempit. Sampai kita mengatakan, oh, kalau ubat-ubat doktor ni ataupun ubat-ubat klinik ni tak Islamik. Ya. Yang Islamik hanyalah kaedah homeopati ataupun yang Islamik hanyalah habatus sauda dan madu sahaja. Tidak, itu silap. Pemahaman yang silap sebenarnya. Kita akan tengok nanti insya-Allah. Sebab tu saya kata memang tak dan. Kita nak bincang semua sekalian masa 2 jam tak memang tak sempat. Walau bagaimanapun kita cuba cari apakah prinsip dan konsep agar supaya kita dapat kefahaman yang mendasar ya, tentang apakah yang dimaksudkan dengan Islam. Cuma untuk untuk matlamat untuk hari ini, saya ingat kita nak fokus pada satu ataupun paling banyak pun dua ruang lingkup perbahasan, iaitu saya nak sambung sedikit tentang kaedah pengubatan bomoh Melayu. Ya, kita dah sentuh sebelum ni bulan lepas sedikit, tapi hari ni saya nak detailkan sedikit lagi. Dan yang kedua, kita akan masuk bab ruqyah. Bab ruqyah syar'iyah. Okey. Kita tengok pada muka surat 107, buku pengubatan Islam antara fakta dan auta. Siapa tak ada buku lagi boleh dapatkan daripada saudara Nir Akbar. Tidak wajib kalau nak tengok buku tu boleh, tapi kalau nak beli di luar nantilah, selepas majlis boleh jumpa dengan Nir Akbar. Setakat nak tengok, nak belik-belik, boleh dapatkan buku ni kat depan. Kalau siapa yang tak ada buku, muka surat 107 perkataan akhir sekali, bawah sekali. Secara ringkasnya, untuk mengenal pasti kaedah rawatan yang sebenarnya merupakan kaedah perbomohan dan bukannya rawatan Islam seperti yang disalahanggap oleh setengah-setengah orang, maka ciri-ciri pengamal perawatan tradisional Melayu berikut boleh dikenali. Yang pertama ialah perbuatan dan tingkah laku. Yang kedua, cara berpakaian. Yang ketiga, merawat dengan cara menurun. Yang keempat, merawat tanpa menurun. Yang kelima, mengamalkan mentera dan jampi serapah. Dan yang keenam, mengamalkan kaedah bedah batin. So ada enam kaedah. Dan ini sebenarnya berdasarkan kajian yang dibuat oleh sini je, Universiti Sains Malaysia, PSM. Pengkaji dia nama Ahmad Fazli Syafi'i dengan Muhammad Nizar Sahad, Nizam Sahad. Kenal? Orang Penang. Tak tahu manhaj dia apa, tapi orang Penang. Bagus, kajian dia. Dia pergi satu negeri kat utara. Utara dah berapa negeri? Satu negeri kat utara, dia malah nak sebut dah. Kejap lagi dalam kereta kita sembang. Mereka menemubual 18 bomoh. Ha, tu dia. 18 bomoh Melayu. Saya suka baca ni. Ni kita petik daripada jurnal-jurnal universiti. Mereka sebenarnya orang universiti ni banyak dah buat kajian. Cuma dia tak keluar. Dia masalahnya bukan kita nak kutuk apa tak. Ini realiti. Memang jadi kata lumrah. Kajian-kajian universiti ni berlambak, subhanallah. Maktabah ataupun library universiti ni penuh dengan bahan kajian. Tesis-tesis sama ada ijazahnya ataupun mastersnya, PhD-nya sangat penuh. Tapi tidak keluar. Tidak dapat dimanfaatkan sebaiknya oleh masyarakat luar. Padahal kalau kita limpahkan keluar, subhanallah, sangat banyak. Antaranya benda macam ni lah, jurnal yang saya dapat ni. Dia ataupun mereka berdua ni buat kajian tentang kaedah rawatan bomoh Melayu di sebuah negeri di utara. Jauh lah. Dan mereka mendapati ada beberapa perkara yang common ataupun yang biasa dilakukan oleh para bomoh ni, dan mereka singkapkan, mereka ringkaskan menjadi enam kaedah ni. Jadi kita boleh kenal sama dengan perbuatan dan tingkah laku. Apa maksudnya dengan perbuatan dan tingkah laku? Bomoh yang beramal dengan mentera biasanya terlibat secara langsung dengan aktiviti pendampingan dengan pelbagai jenis makhluk halus seperti khadam. Khadam ni dalam bahasa Arab bermaksud pembantu lah. Assistant. Ya, yeah, assistant. Rijalul ghaib. Rijalul ghaib ni pula ataupun dikenali juga dengan wali kutub. Al-aqtab. Yeah, al-aqtab ataupun kutub-kutub. Yang ini kepercayaan roh orang yang saleh ataupun roh wali Allah yang sudah meninggal akan bersama-sama berkumpul di satu alam yang lain, di alam ghaib, dan mereka adalah berada di sisi Tuhan ataupun mereka mempunyai kuasa macam Tuhan. Sebab kepercayaan sufi ini, dia berasal pada kepercayaan sufi, ya, yang mempercayai bahawa rijal ghaib ataupun wali kutub ini berkuasa untuk mempengaruhi hal ehwal dunia. Antara yang terkenal dia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ataupun Al-Jailani, yang mana disebut sebagai Al-Ghaus Al-A'zam, yang ini sumber bantuan yang paling besar, paling agung. Ini lakap ataupun gelaran yang diberikan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani oleh pentaksub-pentaksubnya di kalangan Sufiyah ataupun Sufiyah yang ghulu, ghulat Sufiyah. Jadi mereka percaya pada Rijalul Ghaib. Saya tak tahu, saya dah cerita ke tidak dengan tuan-tuan di majlis masjid Pai Terubung ni. Saya tak ingat sebab banyak sangat sesi. Saya tak ingat mana satu. Tak ada cerita tak satu seorang hamba Allah ni daripada utara juga pergi ke kelas kita dekat Putrajaya, dekat Akademi Darul Tauhid, masa kita buat sijil kursus pengubatan Islam. Itu hari pertama beliau datang dan dia mesej saya banyak kali. Tanya mana lokasi, dia tanya macam mana nak daftar dan sebagainya. Dia saya datang je lah hari Ahad tu. Dan dia pun mai. Dia je mai, lepas tu dia duduk dalam kelas dan saya pun mengajar lah. Mengajar, lebih kurang sama juga kita punya kelas untuk kursus pengubatan Islam tu daripada 9.30 sampai 12.30. Lebih kurang 3 jam. Dia duduk, dia tak banyak cakap. Tapi dah lepas kelas, dia masuk, dia minta jumpa saya sekejap. Dan saya pun, sembang dengan dia. Dan dia kata, "Ustaz, saya ni pertama kali datang kelas macam ni," dia kata. "Sebab saya ni sebenarnya boleh bercakap. Saya ni boleh melihat sendiri makhluk-makhluk halus ni." Dia kata dia boleh bercakap, berinteraksi secara langsung dengan makhluk halus. Dan dia tak pernah belajar dengan siapa-siapa. Dia kononnya, dia kata nama dia, memang nama dia ada nama kerabat sikit lah. Dia kata dia ni keturunan Sultan Kedah, Sultan Abdul Samad. Dia kata, "Ustaz tahu kan? Ustaz tahu kan?" "Saya tahu, tahu, saya tahu." Jadi dia kata dia ada kelebihan. Selama ni dia belajar secara makrifatullah. Dan dia kata, "Saya saja nak masuk kelas ustaz ni sebab saya teringin nak tengok macam mana cara orang syariat, cara orang syariat handle kes-kes macam ni." Tu dia. Wah, saya rasa special sikit lah. Aku ni orang syariat, gelaran yang Masya Allah. And pertama kali orang panggil saya orang syariat. Allahu Akbar. Saya kata, "Apa maksud puan kan? Apa maksud puan?" Saya kata, "Sebab kita tak pernah belajar cara macam ni. Ada buku-buku apa kan?" Tak, ya, memang tak ada. Tapi sebenarnya bila kita selidik dan saya baca banyak bahan-bahan berkenaan dengan cara orang Melayu, sebenarnya ini adalah kerasukan syaitan ataupun jin, yang mana memang jin ini akan datang dan menipu manusia, memperlihatkan kepada mereka sosok-sosok yang ghaib ataupun jelmaan-jelmaan yang ghaib dan memberi mereka satu idea, ataupun mereka akan masuk dalam mimpi dan sebagainya, memberikan idea bahawa mereka ni boleh mengubat. Inilah potential bomoh masa depan. Memang bomoh ni dia bermula begini. Dapat tak ada guru sebenarnya. Yang mereka dapat ialah daripada mimpi ataupun daripada bisikan-bisikan. Ya. Ataupun halusinasi yang mereka lihat. Yang sebenarnya iblis ataupun syaitan ni cuba untuk menipu daya mereka dan mengheret mereka menjadi kuhan ataupun bomoh dan juga dukun. Dan saya dah ceritakan sebelum ni kan, macam mana cara nak jadi pawang ataupun bomoh. Kan? Dia kena tawaf kubur orang mati, kena bunuh. Tawaf. Bawa kemenyan dan sebagainya, lepas tu puja, sebut, panggil nama orang kena mati tu kan. "Sufri, oh Sufri, bangunlah kan. Ajak saya kuasa sakti ataupun bagilah saya sedikit ilmu sakti." Jadi ini semua adalah apa ni, bukan setakat syirik tetapi kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min zalik. Dan sayangnya masih sampai pada hari ini, sebab kajian ini baru lagi. Kajian ini dibuat antara tahun 2010 ke tahun 2011. Menunjukkan bahawa ia berlaku pada milenial kita, bukan zaman dulu. Kalau kajian William Skid ataupun Ridley dan sebagainya, Frank Swettenham dan sebagainya, itu tahun abad yang lepas. Kan, abad ke-18, abad ke-19. Itu lama lah kita panggil, itu zaman dulu kan. Zaman sekarang tak ada lagi dah. Tak. Ini kajian yang terbaru 2010-2011, kurang 10 tahun, menunjukkan ada lagi golongan-golongan bumuh ni berkeliaran. Dan yang menariknya dalam kajian mereka, bila saya baca, bila mereka pergi ke tempat-tempat bumuh ni, begitu ramai orang berubat, orang Melayu. Ha, queue panjang macam nasi kandar apa beratuk. Gitulah, queue panjang. Dan orang percaya sebab apa? Dia tengok bomoh ni boleh menurun. Dia macam ada kuasa sakti ataupun dia macam ada magical power lah. Kan? Sampai-sampai je dia dah tahu dah. Saya tahu apa masalah awak. Awak ada masalah sekian-sekian. Ui, macam mana Tok Bomoh tahu? Ah, saya tahulah kan. Jadi ini masalah orang kita. Mereka nampak benda yang menakjubkan. Nampak macam magic-magic. Dan begitulah Dajjal bila keluar nanti. Ha. Sebab itu Nabi SAW memberikan kita amaran tentang Dajjal. Dajjal ni datang dengan begitu dahsyatnya dia punya magic. Kan? Dia boleh menghidupkan orang yang mati. Dia boleh menghidupkan tanam-tanaman. Dia boleh menurunkan hujan. Subhanallah. Bayangkan orang yang kita nampak orang tu boleh buat begitu. Sampaikan orang yang mana beriman. Orang yang beriman, dia keluar rumah saja dia nampak jalan, dia nampak Dajjal terus jadi kufur. Begitu dahsyatnya fitnah Dajjal. Jadi orang-orang macam ni, bomoh, tukang sihir dan sebagainya adalah Dajjal-Dajjal yang kecil. Ya. Dajjal-Dajjal yang kecil. Jadi Rijalul Ghaib, jin, pelesit, pelbagai jenis hantu, syaitan dan makhluk yang seumpamanya. Ini perbuatan dan tingkah laku. Kita boleh tengok mereka ni akan suka berdamping dengan benda-benda macam ni. Dia akan kata, saya ni ada kasyaf ataupun saya ni terbuka hijab, saya boleh nampak benda. Hati-hati orang macam ni. Hati-hati orang macam ni. Yang kedua, cara berpakaian. Dalam proses merawat pesakit, rata-rata bomoh mempunyai pakaian khas. Dia tak boleh berubat kecuali dengan pakai pakaian tersebut, sebahagian mereka. Kalau yang jenis yang ada khadam ataupun yang dia pelihara jin dan sebagainya, dia akan menggunakan pakaian serba hitam. Baju hitam, seluar hitam, destar hitam ataupun songkok hitam, ataupun dia akan pakai serba putih. Nampak je tengah saya nak tukar baju. Dia nak tukar baju. Hati-hati orang macam ni. Kenapa nak kena pakai baju special? Ataupun kadang-kadang ada juga yang berpakaian macam orang agama, pakai jubah dan sebagainya. Tetapi antara dia punya kriteria ataupun karakteristik mereka ini ialah mereka kena pakai pakaian yang khas ataupun peralatan yang khas. Dia akan guna biji tasbih ataupun kemenyan dan sebagainya. Limau, pisau kecil, pisau kontut ataupun keris. Bila dah keluar keris tu, hati-hati. Dan rawatan Islam, kita tak perlukan keris. Okay? Kita tak perlukan pisau, tak perlukan limau. Adalah bahan-bahan yang dibenarkan oleh syarak, tetapi bukan sebagai, kata bukan sebagai syarat perawatan. Telur ayam ke, ayam kampung, tak payah. Dan pengalaman saya sendiri, ketika kecil pernah menyaksikan sendiri bomoh yang berketerampilan begitu. Yang ni ada kiai daripada Indonesia pernah datang mengubat arwah datuk. Pakaian serba orang agama. Pakaian dia macam Buya Hamka, style Buya Hamka punya ni fashion kan, pakai songkoknya dengan selendangnya, baju baju apa ni, bush jacket dia dan sebagainya. Dan orang panggil dia kiai, kiai. Dan dia mengubat menggunakan mantra dan jampi serapah. Kita tak, dia baca-baca, dia mulut dia nampak membacakan sesuatu tapi tidak didengari. Kita tak dengar apa dia cakap, apa dia baca. Dan dia juga menunjukkan ciri-ciri bomoh yang jelas. Bila sekarang, bila kita belajar baru kita tahu. Masa dulu, masa kecil kita tak perasan, kita tak tahu, jahil, kecil lagi kan, baru nak memayis. Apa-apa yang pakcik ni buat kan. Dia menurun. Sebab apa saya kata dia menurun? Sebab dia bercakap dengan benda kita tak nampak. Ini sakit apa ya? Dia pegang nadi kita, dia pegang. Ini sakit apa ya? Oh, berapa persen, apa ubatnya? Ya, dia macam bercakap dengan seseorang tetapi tidak kelihatan ataupun tak nampak. Seterusnya, merawat dengan cara menurun, terdapat juga di kalangan bumuh menjalankan upacara menurun ataupun menyelap, menurun ataupun menyelap. dalam bahasa Melayu. Melalui upacara menurun, bomoh akan berinteraksi dengan makhluk halus. Dia ada dua jenis menurun ni. Satu yang macam tadi, yang mana dia bercakap macam orang yang cakap dalam telefon ataupun dengan bercakap dengan orang kita tak nampak. Dia normal. Ya, maksudnya dia orang yang bercakap secara normal. Yang kedua jenis yang jin ataupun khadam dia masuk dalam badan. Oh, ini lain macam sikit. Dia akan bertafakur sejenak, dia akan duduk, dia akan baca mantra dia. Dan tiba-tiba sekali lagi dia akan bereaksi dengan cara yang tidak normal. Sama ada dia akan dia memukul-mukul lantai ataupun dia akan meracau ataupun buka silat dan sebagainya. Ini benda tu dah masuk dalam badan dia, dan apa sahaja yang keluar dari mulut dia lepas tu adalah bukan daripada dia sendiri tetapi daripada jin peliharaan dia. Jin dia yang akan bercakap. Dia akan beritahu, awak cari tujuh jenis bunga, suruh mandi bunga lah, suruh apalah. Dia akan, jin tu akan beritahu. Ini cara menurun. Disebut dalam bidang depa ni, depa panggil sebagai tanasukul arwah, bahasa Arab. Tanasuk arwah maksudnya perpindahan arwah, perpindahan ruh. Konsep ini mana ada? Ini jelas sekali kalau kita baca fahaman ataupun agama Hindu, ia berasal daripada Hinduisme. Perpindahan ruh ataupun Brahman yang boleh berpindah randah antara satu manusia ke manusia yang lain. Ataupun kepercayaan Buddha berpindah ruh, asal daripada Sufi ya. Sebab kita dah sebut dah kenapa masih ada ilmu perbomohan di Malaysia ni walaupun sudah menganut agama Islam. Sebab apa? Islam yang datang masa mula-mula ke tanah Melayu adalah Islam daripada India, yang mana bukanlah mewakili kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah tetapi golongan Sufi, golongan Neoplatonisme ataupun golongan Sufi falsafah, Sufi falsafah dan kebatinan. Kemudian merawat pesakit tanpa menurun. Okey. Tengok muka surat 110. Selain itu, antara kaedah lain, peringatan terakhir sekali, antara kaedah lain yang dilakukan dalam bentuk mistik tapi bukan dalam keadaan menurun ialah dengan menggunakan air, limau dan sintuk. Sintuk ni apa dia? Ada satu tempat nama di Kedah nama sintuk kan? Kulit kayu kan? Dia jenis kayu. Atau barang-barang lain yang difikirkan perlu. Nah, hati-hati. Bila diminta limau, diminta apalah barang-barang tertentu. Limau tersebut digolekkan atau dibelah dan kemudiannya dimasukkan ke dalam air, dan si bomoh akan melihat keadaan limau tersebut sama ada terbalik ataupun tertiarap. Kadang-kadang mangkuk putih diisi dengan air juga digunakan untuk menilik dan membuat beberapa ramalan. Jadi air dengan bomoh ni ataupun ramalan menilik menggunakan air memang sinonim. Sounds familiar tak? Macam tujuh empat belalang kan? Ya, suruh anak dia ambilkan bekas air dan dia menilik, dia boleh nampak dalam tu. Siapa tak nampak dia kata apa? Tapi sebenarnya filem Piramdi tu ini jumpa dalam sebenarnya dikritikan sosial. Ia sebenarnya sindiran kepada orang Melayu sebenarnya yang percaya dengan benda-benda macam tu. Di samping itu terdapat juga bomoh yang menggunakan jarum yang diletakkan di atas air dan jarum tersebut kelihatan akan berpusing. Oh, macam magnet pula ataupun macam kompas. Jarum tu boleh berpusing. Ada juga yang memegang keris kecil. Saya kata tadi, keris kecil ataupun keris yang kecil dipacakkan dalam pulut kuning dan sebagainya. Jadi ini semua elemen-elemen yang ada dalam dunia perbomohan. Pulut kuning, keris kecil, limau, sintuk, kemenyan, telur kampung, telur ayam kampung dan sebagainya. Baik. Yang lain tu boleh baca sendirilah tentang apa? Tentang pengeras dan sebagainya. Baik, konsep pengeras. Satu lagi dalam amalan perbomohan Melayu ni, dia ada satu konsep namanya pengeras. Pengeras ni berbeza dengan konsep ujrah ataupun ju'lah dalam ruqyah. Para ulama bersepakat bahawa mengambil ujrah ataupun ju'alah atau daripada ruqyah ni diharuskan. Boleh. Hukumnya boleh ambil upah daripada ruqyah, tak ada masalah. Cuma ada dia punya perincian lah. Perincian dia contohnya dia kena dengan syarat apa ni, kena sembuh. Dia ada dua jenis. Satu jenis yang mana dia berdasarkan atas jampi sahaja ataupun atas ruqyah sahaja. Ada yang digunakan atas kesembuhan. Maksudnya bila dah sembuh baru kena bayar. Ada juga macam tu. Ataupun digalakkan agar hanya mengambil upah yang diperlukan sahaja. Jangan berlebihan. Itu perincian yang ada dalam buku ni juga. Boleh baca dalam bab upah tentang ruqyah. Kemudian apa nama, pengeras ni pula berbeza dengan ujrah ataupun dalam ju'lah dalam konsep ruqyah. Sebab apa? Pengeras ni adalah syarat. Dia syarat yang mana kalau tak bayar, penyakit tu akan datang balik. Ataupun digelar juga sebagai pemutus ubat. Pemutus ubat. Sebab itu dia kena ada pengeras. Dan pengeras ni pula, dia tak ada mahal. Kadang-kadang contoh dalam bedah batin misalnya, pengerasnya cuma RM30.50. RM30.50. Ataupun kadang-kadang diletaklah pengeras je kena RM9.99 tu dia. Ataupun macam-macam. Dia tapi dia punya angka dia tidaklah besar sangat. Kadang-kadang RM2-3 pun boleh jadi pengeras. Itu yang konsep kalau tak bayar dia jadi sakit. Kan? Itu semua adalah ada kaitannya dengan makhluk halus yang terlibat dalam rawatan mereka. Kadang-kadang pulut kuning, kain kuning kadang-kadang. Dan kita tengok muka surat 112 tu kan. Menurut kepercayaan masyarakat Melayu, sekiranya pemutus ubat tidak dilakukan, pesakit tersebut akan ditimpa dengan penyakit yang lebih berat lagi. Padahal dalam ruqyah ataupun dalam pengubatan Islam, penyembuhan ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada dia ada upah ataupun tidak menjadi masalah. Bukanlah dia syaratnya kalau nak sembuh kena bayar, tidak. Kemudian seterusnya, cara keenam untuk mengenal pasti sama ada dia bomoh ataupun bukan bomoh ialah jika dia mengamalkan mantra dan jampi serapah. Perkataan mantra sebenarnya daripada Hindu, agama Hindu. Mantra dalam bahasa Arab ia sinonim dengan kalimah doa. Mantra dengan doa lebih kurang samalah. Doa ni pula terangkum di dalamnya juga ialah azimah dan ruqyah. Apa beza azimah dengan ruqyah? Azimah ni lebih kepada penyebutan nama-nama jin ataupun nama-nama malaikat. Itu beza je dengan ruqyah. Yang ni azimah ni lebih kepada dia memanggil roh-roh ataupun makhluk-makhluk halus. Sebab tu dalam masyarakat Melayu pun ada dua jenis, satu mentera, satu jampi. Walaupun secara orang kata secara konsepnya lebih kurang sama, tetapi fungsi dia berbeza, matlamat dia berbeza. Mantra ni lebih pada dia menyeru semangat ataupun dia menyeru roh-roh ataupun makhluk halus untuk melakukan apa saja pekerjaan. Mantra buaya, kalau pawang-pawang buaya tu dia panggil untuk panggil jin yang boleh kontrol buaya. Kalau dia pawang diraja, dia panggil jin untuk tabal raja dan sebagainya. Tapi kalau jampi, jampi ni lebih pada pengubatan penyakit. Kalau orang sakit, dia nak jampi. Dan setiap penyakit tu ada jampi masing-masing. Baik, saya nak baca sedikit, saya nak petik sedikit daripada kajian asal. Dalam kajian yang dibuat oleh pengkaji daripada USM tersebut, dia kata ada satu temubuan dia rakam dan dia tulis verbatim, secara verbatim maksudnya secara sebiji-sebiji harfiah daripada mulut bomoh tu sendiri. Daripada 18 bomoh tersebut, salah seorang yang mengatakan begini, kita bacalah sikit doa yang kita hafai dalam bahasa Arab, sama ada dari Quran ke atau hadis. Kita sebut sikit bagi jelas agar orang dengar, agar orang dapat dengar. Dan bila orang dengar yang kita baca ayat Quran ke hadis ke, baru orang yakin dengan cara kita berubat. Maksudnya Walaupun bomoh-bomoh ini juga menyebut kalimah bismillah ataupun la ilaha illallah ataupun dia laungkan azan ataupun iqamah, itu semua adalah camouflage, penyamaran sahaja untuk mengamburi mata orang, untuk buat orang yakin, oh dia ni perawat Islam, oh ini rawatan Islam sebab dia pakai doa-doa, dia pakai ayat Quran. Ini yang membuatkan orang ramai tertipu. Ramai tertipu dengan cara begini. Ketika merawat pesakit juga kadang-kadang dia akan tanya, ini juga benda kita kena perhatikan. Seorang lagi bomoh mengatakan, kita tanyalah sikit maklumat tentang orang sakit. Sebenarnya bukan apa, nak memudahkan kita tahu apa punca penyakit dia. Kadang-kadang kita tanya mak, nama mak dia, tempat tak? Tanya nama mak dia apa kena mengenai dengan penyakit. Macam orang sakit dia kata, dia sakit perut kan. Tanya nama mak, nama mak awak siapa? Apa salah nak tanya nama mak dia kan? Tanyalah awak makan apa? Dah makan ubat julap ke belum? Ataupun dah jumpa doktor ke belum? Ini tanya pasal nama mak. Kita tanya usia dia, umur dia. Dan berapa lama dia sakit, macam hampa dengar doktor duk tanya tu, dia kata. Semua ni nak mudah kerja kita lah. Kalau tidak, macam mana kita nak berubat? Seorang lagi bomoh mengatakan, kita kena tanya juga sikit tentang kawan tu, baru kita boleh tengok apa masalah dia. Lepas tu baru boleh tolong. Biasanya kita tanya nama dia, duk mana dan apa nama mak, pak dia. Kadang-kadang kita suruh dia cerita sikit tentang apa kejadian yang berlaku. Nanti kita tilik tengok apa masalah dia. Kenapa dia tanya nama mak dan sebagainya? Sebab dia menggunakan ataupun dia akan panggil jin ataupun khadam dia. Allahu a'lam bisawab macam mana jin ni boleh ni, tetapi kemungkinan besar melalui kita kata macam mana cakap, jin ni tak tahu lah macam mana, tapi mungkin dia boleh tahu kita punya DNA kot, ataupun dia boleh tahu kita punya biologi sebab dia boleh masuk dalam badan kita dan sebagainya. Allahu a'lam. Maka berdasarkan maklumat yang diperolehi daripada pengamal perubatan ini, dapatlah disimpulkan bahawa maklumat awal yang biasanya diperlukan oleh para pengamal terbabit sebelum melakukan rawatan adalah seperti berikut. Yang pertama, menyatakan namanya. Yang kedua, nama ibu dan ayahnya. Yang ketiga, menyatakan berapa usianya, latar belakang penyakit yang dihidapinya. Ada empat benda ni. Jadi, dalam rawatan Islam yang betul-betul syariah, kita tidak perlu nama-nama ni. Kita tak perlu tanya. Yang mana ini menjadi muskilah, ini menjadi masalah. Sebab ada pusat rawatan Islam yang terkenal. Yang terkenal. Nah, saya sebut sekali memang semua tahu. Antara kaedah mereka ialah tanya nama mak pesakit. Dan saya pernah sebut benda ni. Saya tak kata dengan orang, saya kata berhati-hati. Perawat yang tanya nama ibu adalah sebenarnya bomoh. Sebab merah rawatan bomoh, kaedah bomoh. Saya kena kecam. Sebab apa? Kena kecam tak? Kawan-kawan dia pun perawat-perawat juga pun guna kaedah tu. Dia kata buat apa? Kita bukan pasal kawan tak kawan, pasal kita kena bagi tahu lah kebenaran. Ya. Memang sensitif lah. Sensitif. Takkan nak kata Tok Guru tu salah. Peduli apa Tok Guru ke Tok Guru kan, dalil kita bukan Tok Guru, dalil kita Quran dan Sunnah. Lepas tu Nabi SAW, para sahabat, tabi'in, a'imatus salaf, imam mazhab yang empat, tidak pernah menganjurkan kita sebelum ruqyah tanya nama mak pesakit. Tak ada, tidak perlu syarat. Bahkan nama pesakit pun tak perlu tahu. Nabi SAW pernah meruqyah seorang budak. Dia tak tanya pun siapa nama budak ni, tak ada. Dia kata datangkan, bawa sini anak engkau. Dan Nabi naikkan budak tersebut atas pelanang kuda dia dan diruqyah. Dia tepuk belakang budak tu. Tak tanya nama pun, nama awak siapa, nama mak siapa, tak ada. Jadi ini tentang kaedah rawatan perbomohan Melayu. Sebab kita tu kena hati-hati. Cara pengamalan mereka ni sangat-sangat bertentangan dengan syariat. Baik. Ada soalan tentang ni, tentang rawatan Melayu ni. Sebelum kita masuk ke bab yang seterusnya, ini bab fakta dan auta tentang rukyah. Ya. A'udzubillah. Oh, pelesit. Pelesit. Bismillah. Setakat yang saya tahu, pelesit ni ialah seperti sejenis serangga ataupun belalang yang digunakan, yang ditumpang oleh syaitan untuk menghantar sihir. Allahu a'lam. Adakah pelesit ni benar ataupun tidak, tak tahu. Tapi amalan tu memang ada. Dia lebih kepada menghantar sihir. Mereka menggunakan binatang-binatang, serangga-serangga. Macam mana belalang, ataupun kadang-kadang lalat, ataupun macam-macam lah, yang dihantar ke rumah orang untuk untuk membawa sihir. Allahu a'lam bishawab. Jelmaan. Jelmaan ataupun haiwan yang sebenar tapi ditunggangi ataupun dijampi, disihir. Boleh. Contoh, kalau saya nak ambil, kalau kata orang nak, dia nak sihir orang kan, dia ambil kucing ataupun apa binatang, dia sihir kucing tu ataupun dia suruh khadam dia tunggang ataupun apa nama tadi, masuk dalam badan binatang tu dan dilepaskan. Sihir ni berjaya macam-macam. Sebenarnya medium sihir ni tidak ada had, tidak ada limit. Zaman lah ni, orang guna sihir menggunakan Facebook, menggunakan Twitter, Instagram dan sebagainya. Call pun boleh jadi kena sihir. Dia call je, dia transmit sihir tu pakai line telefon. Dia tidak ada limit, tidak ada, orang kata, tidak ada had. Apa-apa boleh jadi bahan sihir. Kalau bomoh tu dia nak gunakan cawan ni jadi bahan sihir pun boleh, tak masalah. Sebab itu kita kata, dia masalah dia bukan barang. Sebahagian orang, katakan dia jumpa benda pelik kat rumah dia kan, nampak ni apa benda ni kan, pelik, dia buang. Dia buang saja, begitu saja. Tapi cara tu salah. Masalah tidak akan selesai. Masalah tetap akan ada. Yang ni jin ataupun makhluk halus yang menjadi ejen sihir tersebut masih lagi ada. Masih lagi ada. Jadi cara kita membuang bahan sihir ni seperti mana dianjurkan oleh para ulama ialah kita dengan menghapuskannya dengan ruqyah ataupun dengan membakarnya. Sebelum bakar ke sebelum kita buang, kita kena ruqyah dulu. Ada orang tanya, ada yang tanya pada kita, apa dalil ustaz? Kan? Dalam hadis Nabi buang kan? Kita kata itu Nabi, kita bukan Nabi. Kita bukan Nabi. Kita ni sangat-sangat orang kata memerlukan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ruqyah adalah cara kita untuk memohon bantuan Allah Taala dan memohon perlindungan daripada Allah Ta'ala. Okay. Kita tak boleh lawan syaitan macam tu je. Nabi SAW bila Ifrit datang dalam solat, Nabi cekik dia macam tu. Kita belum tentu dapat buat. Belum tentu kita boleh buat. Silap-silap kita cuba nak cekik jin ataupun hantu, kita kena rasuk. Sebab apa? Hati kita kotor. Hati kita tak sebersih sahabat. Hati kita ni tak sebersih Nabi SAW. Iman kita belum lagi mencapai tahap iman sahabat. Sahabat tu lain. Ubay bin Ka'ab misalnya, dia dah nampak perjelmaan. Jelmaan jin. Dia tanya, engkau ni siapa? Siapa macam tu lah. Engkau ni siapa? Engkau ni jin ke manusia? Aku jin. Macam mana cara kami nak melindungi diri kami daripada gangguan kamu? Oh, dia tanya begitu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu sama. Kan? Dia tangkap jin dalam masjid. Kita belum tentu boleh buat. Silap-silap kita kena rasuk. Kita kena, kita yang kena. So jangan too overconfident. Bukan pasal kita takut dengan jin apa tak. Pasal apa kadang-kadang orang boleh kena sihir dan sebagainya. Ibn Hajar al-Asqalani dia sebut dalam Fathul Bari, antara punca manusia ni boleh dikenal dengan sihir ialah sebab hati yang hitam, hati yang kotor dengan dosa, penuh dengan dosa, jauh daripada zikrullah ataupun kurang berzikir kepada Allah Subhanahu Taala, kurang baca Quran, kurang beribadat. Kita punya ibadat dengan sahabat ni macam tak sama. Langit dengan bumi. Sahabat dulu dengan tahajud mereka, dengan menangis mereka kerana ingatkan azab Allah Ta'ala, lain macam. Iman mereka lain. Tak sama macam kita. Kita hari ni sejam beriman. Setengah jam lagi tak beriman. Setengah jam lagi iman balik. Dia turun naik, turun naik. Lain macam. Kan? Memang iman ni turun naik. Tapi iman orang zaman sekarang ni turun naik je macam tu. Sahabat tu dia steady je. Wah, dia naik. Kalau turun pun turun sikit je. Lepas tu naik balik. Kita tak sama. Kata orang kita tak boleh baca. Kita tak boleh membaca mana-mana hadis ruqyah ataupun hadis rawatan ataupun tentang perawatan Nabi, Tibbun Nabawi, tanpa memahami fiqh ataupun konteks hadis tersebut. Hatta dalam bab ruqyah. Sebab tu saya banyak menerima kritikan ataupun komen daripada orang. Mana ada Rasulullah SAW ruqyah jin? Kan? Jadi mereka mengatakan bahawa ruqyah jin ni adalah bid'ah. Saya kata asal bid'ah pula. Ini bukan ibadah khusus. Ruqyah itu sendiri adalah satu konsep umum. Satu konsep yang umum. Yang mana tidak ada ulama ahli sunnah daripada zaman sahabat sampai zaman la, tidak ada yang mengingkari amalan meruqyah terhadap orang yang dirasuk oleh jin. Sebab itu Ibn Qayyim Al-Jawziyah dalam Tibbun Nabawi dia sebut ada dua jenis pengubatan ataupun dua jenis penyakit, yakni maradul badan dan maradul qulub. Maradul badan penyakit jasmani, yang mana kaedah rawatan dia pula lain daripada penyakit qulub, penyakit hati. Penyakit hati ni memerlukan kepada cara ataupun kaedah rawatan kerohanian dengan zikrullah, dengan Quran, dengan ruqyah syar'iyyah, dengan zikir, dengan taqarrub ila Allah, dengan takwa pada Allah, dengan solat, dengan sebagainya. Manakala tibbul badan ataupun penguatan badan dengan cara, tiga cara ini disebut dalam Tibbun Nabawi. Yang pertama al-himyah anil mu'zi, dengan cara prevention, membenteng diri kita daripada apa-apa yang membahayakan tubuh badan. Konsep tentang diet, konsep quarantine, konsep ini mungkin ramai yang mungkin tak setuju, konsep vaksin contohnya, konsep jangan masuk ke negeri yang ada wabak penyakit, jangan keluar dari negeri yang ada wabak penyakit dan sebagainya. Yang kedua ialah hafzus sihah, penjagaan kesihatan, menjaga kesihatan dengan cara menjaga pemakanan, pemakanan, menjaga dari segi jasmani, senaman dan sebagainya, bersukan, riadah dan sebagainya. Yang ketiga pula ialah al-istifrar ataupun istifrar al-mawad al-fasidah, yang ini mengeluarkan bahan-bahan yang rosak daripada tubuh badan dengan cara bekam, dengan cara muntah, dengan cara kencing, berak dan sebagainya. Itu semua dalam perumatan Islam. Lepas tu saya kata Tibbun Nabawi Ibn Qayyim Al-Jawziyah menyenaraikan begitu banyak faedah kesihatan, yang mana kita tengok sampai sekarang ni, kalau kita baca buku-buku ataupun penulisan tentang kesihatan zaman moden, ditulis oleh doktor-doktor dan sebagainya, sangat sesuai dengan apa disebut oleh Ibn Qayyim Al-Jawziyah. Dahsyat. Sesungguhnya beliau rahimahullah ta'ala melangkaui zaman dia. Dan asas dia ialah Tibbun Nabawi. Asas dia ialah Quran dan hadis. Dahsyat. Sebab tu kita ni bila sebut pasal perumatan Nabi, kita jangan tengok pada satu sudut sahaja. Kita tengok sudut yang lebih luas. Sebab kesihatan holistik, Islam ni kesihatan yang holistik. Holistik ni bermaksud ada lima aspek. Fizikal. Fizikal termasuk organ kita, mata, telinga, otak, jantung dan sebagainya. Yang kedua ialah mental, psikologi. Yang ketiga emotional. Yang keempat ialah biochemical. Biochemical ni cecair badan kita. Kita punya pengambilan makanan dari segi pH, dari segi banyak asid ke banyak alkali ke badan kita ni, jenis makanan apa kita makan, itu semua berkaitan. Dan yang kelima ialah spiritual, kerohanian. Ya, ruqyah syar'iyah ni hanya mewakili satu aspek saja daripada kesihatan manusia, yang ni aspek spiritual. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Orang ni macam mana? Maksudnya sebab apa? Sebab maksudnya sebab dia ada gangguan rumah dia. Lepas tu dah disuruh anak dia boleh nampak dan sebagainya. Baik, penampakan makhluk ataupun penampakan halusinasi, sama ada nampak hantu atau nampak benda pelik-pelik ni, ada dua kemungkinan. Satu gangguan jin dan satu lagi ialah gangguan mental. Okay, gangguan mental juga boleh mengakibatkan halusinasi seperti ini. Sebab apa? Sebab dia punca dia sama. Allahu alam, saya bukan pakar otak, tapi dalam badan kita ni, dalam otak kita ni ada satu pusat yang mana boleh dimanipulasi, yang mana akan menghasilkan halusinasi. Benda ni yang dikontrol ataupun yang dimanipulate oleh jin. Bila dia merasuk badan kita, mereka akan sentuh benda ni. Saya pun tak tahu sebab apa, efek dia sama macam orang yang makan dadah ataupun yang hisap gam, orang yang ambil heroin dan ganja dan sebagainya. Sebab apa, dalam otak ada satu sistem yang mana boleh menghasilkan halusinasi begini. Simptom yang sama pada orang yang ada penyakit skizofrenia. Okay. Skizofrenia ni simptomnya sama macam orang kena rasuk jin. Dia boleh nampak benda. Ada juga orang yang kena rasuk jin tapi dia tak nampak. Ha, kes ni ramai, banyak. Banyak orang yang ada kerasukan tetapi tidak nampak jin. Bukan semua kena rasuk jin kena nampak jin. Tidak. Betul, saya kata tahap gangguan ni ada berbagai. Syekh Wahid atau Salam Bali dia senarai ada tiga peringkat. Ataupun ada empat, maaf, ada empat peringkat. Yang pertama ialah kerasukan secara total. Kerasukan secara total ialah orang tu memang dirasuk dan dia tak sedar yang dia kena rasuk. Padahal kita ni yang nampak dia, dia duduk terguling-guling, dia duduk meracau, dia duduk meronta-ronta, mengamuk dan sebagainya, tapi dia sendiri tak sedar apa yang dia sedang buat. Itu total possession ataupun kerasukan penuh. Yang kedua, kerasukan separuh, 50-50. Yang ini, orang tersebut dia meracau, dia meronta dan sebagainya, dalam masa sama dia sedar apa dia buat, cuma dia tak boleh kontrol. Dia sedar, dia tahu, eh apa aku buat ni, tapi dia tak boleh kontrol, kan? Itu yang kedua. Yang ketiga ialah kerasukan yang yang mana kerasukan ni dia berlarutan secara lama. Maksudnya dia walaupun dia tak meracau, walaupun dia tak histeria dan sebagainya, tetapi sebenarnya tingkah lakunya dipengaruhi oleh jin dan berlangsung dalam masa yang lama, bertahun-tahun ataupun berbulan-bulan. Okey. Dan yang keempat ialah kerasukan yang kejap ada kejap tak ada, kejap ada kejap tak ada. Ha, dia masuk sekejap lepas tu dia keluar sekejap. Jadi ada empat jenis. Jadi orang yang boleh melihat jin dan sebagainya, dia kena check. Saya sarankan yang pertama, check dulu pada psychiatrist. Ada masalah tak kepada otak ataupun pada dia punya sistem neuron dia. Yang kedua, boleh ruqyah untuk kita apa, macam detect lah, untuk kita tahu nak pastikan sama ada gangguan jin ataupun bukan. Boleh ruqyah. Sebab apa? Kalau orang yang ada masalah gangguan jin, bila kita ruqyah insya-Allah ada reaksi ataupun akan hilang masalah tersebut. Tapi kalau dia bukan masalah jin, dia tak akan ada apa-apa reaksi. Ini pengalaman kita. Kalau kita ruqyah orang yang dia bukan pasal masalah jin tapi dia mental, memang tak ada efek apa-apa. Relax je. Ha, jadi kena check yang itu. Rumah tu betul lah. Rumah tu okey. Satu lagi tentang rumah ataupun tempat kediaman. Ada ramai yang tanya, kenapa dah pasang surah Al-Baqarah ataupun dah baca Al-Quran dalam rumah dan sebagainya masih lagi masalah berlarutan. Yang pertama kita kena check, satu, adakah kita dah tutup segala pintu kepada syaitan? Maksud saya, ada tak penghalang-penghalang lain dalam rumah? Masalah gambar, patung, makhluk bernyawa dan sebagainya. Nabi SAW mengatakan, la tadkhulul malaika al-bait allazi fihi suwar ataupun allazi fihi tamasil. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang mana di dalamnya ada gambar-gambar ataupun patung-patung. Ya, malaikat tak akan masuk, menunjukkan bahawa tempat tersebut mudah didatangi oleh syaitan. Sebab syaitan ni ataupun iblis ni alergi dia pada malaikat. Dia tak boleh dekat dengan malaikat. Mereka takut dengan tentera Allah SWT. Dalil dia dalam perang Badar, kan? Iblis nampak malaikat datang, apa dia buat? Dia lari. Ha, dia lari. Yang kedua ialah jangan ada ejen syaitan dalam rumah. Maksud saya ejen syaitan ialah music, benda-benda maksiat dalam rumah. Music ni Syekh Walid Al-Salam bagi sebut wastafzis, Allah sebut, Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran, maka serulah, wastafzis, panggillah ataupun serulah dengan suaramu, bisautik, dengan suaramu. Maka suara syaitan ataupun kita apa, seruan syaitan ini didefinisikan oleh para sahabat sebagai apa, mazamirul syaitan ataupun seruling-seruling syaitan. Mazamirul syaitan, seruling dia, muzik ni seruling syaitan. Syekh Wahid memberi perumpamaan, ia umpama bila kita buka muzik dalam rumah, macam kita buka radio ataupun kita buka TV. Syekh Wahid sampai memang keras, Syekh Wahid memang keras dalam bab ni. Dia kata dia tak, dia memang dia dia suruh kita hapuskan semua gambar, semua tak boleh gantung, patung-patung apa pun tak boleh gantung, muzik apa pun tak boleh main, hatta TV, radio ke dan sebagainya, handphone pun sama. Sebab apa? Bila muzik dimainkan, dia umpama semboyan. Macam syaitan ataupun jin ni bila dengar, eh ada muzik dalam rumah tu, dia akan pi. Dia syok. Dan dia akan melancarkan peperangan dalam rumah tersebut. Ini masalah ni. Sebab itulah gangguan-gangguan dalam rumah tangga ni biasanya bermula daripada benda yang kecil-kecil. Antaranya ialah muzik. Walaupun ramai tak, ni dah tak sependapat, ni cerita lain lah kan. Cerita pasal fiqah, pasal muzik ni pula, cerita lain pula, perbahasan yang panjang pula. So kita tak nak masuk kepada tu. Okay, saya hari ni saya nak jelaskan kaitan muzik dengan syaitan tu je. Okay, nak cerita, cerita pasal fiqah kan, pasal khilaf ke tak khilaf, itu cerita lain. Sebab apa? Sebab syaitan dia memang suka pada pada muzik, dan dia akan masuk, dia akan pergi ke rumah kita, dia akan ganggu. Itu yang akan jadi rumah tangga tak berapa ni cantik, ha? Anak beranak gaduh dan sebagainya. Ataupun hati, ramai orang tanya macam mana nak lembutkan hati anak. Anak kecil ni, satu ya, dia kita dedahkan dengan muzik ataupun hiburan, dia akan keras. Ini analogi yang Allah Ta'ala tunjuk pada kita, depan mata kita sendiri pada zaman kita ni. Anak-anak bila kita bagi dia terlalu banyak hiburan, dia akan keras, dia akan degil, dia akan tantrum. Tetapi kalau kita bagi dia pada Quran, kita kita kita dedahkan dia dengan Quran, dengan dengan dengan benda-benda yang Islamik dan sebagainya, insya-Allah dia akan kurang keras hati dia, ataupun lebih mudah untuk kita didik, untuk kita untuk kita asuh. Jadi perkara pertama kena buat untuk melembutkan hati anak-anak yang degil, yang keras, ialah dengan cara berjauhkan mereka daripada daripada muzik. Allahu a'lam bissawab. Nak berhenti rehat ke apa? Lagi 10 minit. Okey. Baik, kita masuk pada bab yang keempat, fakta dan auta tentang ruqyah. Dari segi definisi, ruqyah bermaksud al-unzah. Al-unzah bermaksud maknanya jampi ataupun mentera. Dia sama macam perkataan at-ta'awuz kan. Ta'awuz ataupun ta'wiz bermaksud memohon perlindungan, isti'azah. Macam kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Tu a'udzu kan. Unzah. Sebab apa? Ruqyah ni sejenis doa sebenarnya. Ruqyah ialah doa yang mana spesifik ataupun khusus untuk memohon perlindungan ataupun untuk merawat penyakit. Itu dari segi bahasa. Dan definisi ruqyah daripada segi bahasa dan syariat tidak jauh beza. Secara secara terminologinya ataupun dari segi istilah dia tidak jauh beza. Ibn Siddah wafat tahun 458 Hijrah mendefinisikan ruqyah sebagai a'uzah dan dirungkapkan ataupun terungkap dalam satu syair yang bernama yang bernama Urwah. فَمَا تَرَكَا مِنْ عُوْزَةٍ يَعْرِفَانِهَا وَلَا رُقْيَةَ إِلَّا بِهَا رَقَيَانِي. Ada perkataan ruqyah di situ. Tidaklah mereka berdua meninggalkan doa perlindungan mampu jampi yang mereka ketahui, kecuali mereka berdua menjampiku dengannya. رَقَرَّاكِ رُقْيَةً وَرُقْيَانِ. Penjampi itu menjampi dengan satu jampi, bermaksud melakukannya dengan pemohon perlindungan dan meniup. Okey. Bermaksud jampi ataupun ruqyah itu sering kali disertai dengan tiupan. Ini ciri-ciri ruqyah. Ruqyah itu bukan baca sahaja tapi disertai dengan tiupan. Senang cerita, ruqyah ini dari segi bahasa dia juga merangkumi jampi dan mentera hatta yang berunsur syirik sekalipun. Dia cuma dari segi bahasa bermaksud jampi, itu je. Orang kata ruqyah-ruqyah apa dia? Ruqyah ni dalam bahasa Arab bermaksud jampi. Boleh jadi jampi yang syar'i ataupun yang syirki, yang berbentuk syirik. Dan pada asalnya ruqyah ini diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada awal Islam. Bah kita dah sebutkan sebelum ni sejarah macam mana daripada zaman Mesopotamia, zaman Mesir, zaman China dan sebagainya yang jampi-jampi sudah digunakan dalam pengubatan. Dan jampi-jampi ini pasti akan ada nama-nama tuhan-tuhan ataupun nama-nama dewa yang digunakan. Jadi ada unsur syirik. Dan pada zaman dahulu, zaman jahiliah, bila orang jampi dan jampi dia berkesan boleh mengobati penyakit, mereka beriktikad bahawa jampi tersebut dengan sendirinya yang mengubati. Sebab itu dari segi akidah, dari segi tauhid, sangat-sangat berbahaya. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pada awal Islam melarang jampi. Sebab itu dalam banyak lafaz hadis, kalau kita baca hadis-hadis berkaitan dengan ruqyah, ya, banyak sekali hadis yang menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat daripada menjampi. Ya, sebagai contoh daripada Jabir, dia kata naha Rasulullah SAW an ruqanir ruqa faja'a Al Amr bin Hazam ila Rasulullah SAW faqalu, telah melarang Rasulullah SAW daripada menjampi, maka datanglah satu keluarga Amr bin Hazam kepada Rasulullah dan mereka bertanya, ya Rasulullah, innahu kanat 'indana ruqyah narqi biha min al-aqrab wa innaka nahaita 'anir ruqa, qala fa'araduha 'alayhi faqala ma ara ba'san man istata'a minkum ayyan fa'akhahu falyanfa'. Maksudnya, wahai Rasulullah, sesungguhnya telah ada di kalangan kami yang telah menjampi daripada sengatan kala jengking, dan sesungguhnya engkau telah melarang kami daripada meruqyah. Maka katanya, mereka pun menunjukkan kepada baginda, yakni jampi mereka. Mereka tunjukkan kepada Nabi SAW jampi mereka tersebut. Ini mereka baca depan Nabi. Nabi tanya, bacakan. Dan Nabi pun kata, aku tidak melihat sebarang masalah pada jampi ini. Ma'arabaksan. Dan Nabi sambung, barang siapa yang mampu di kalangan kamu untuk memberikan manfaat pada saudaranya, maka hendaklah dia lakukan. Falyamfa'ah. Ataupun dalam riwayat yang lain, falyaf'al. Maka hendaklah dilakukan. Menunjukkan fardu kifayah ataupun kewajipan untuk orang yang mampu melakukan ruqyah untuk menjampi saudaranya. Jadi menunjukkan keharusan. Dan juga hadis ini menunjukkan pada kita, sebelum itu Nabi larang. Memang Nabi larang daripada ruqyah. Datang ada seorang hamba Allah, dia duduk berdebat dengan saya sebelum ni. Dia kata, dalam satu hadis dia kata, Nabi kata, la ruqyata. Tidak ada ruqyah kecuali untuk ain dan juga namlah. Kecuali untuk ain dan namlah. Ini satu pemahaman yang salah. Dia baca hadis kerat. Ataupun dia baca hadis satu, dia tak baca hadis-hadis yang lain. Sebab apa? Nabi SAW, dan disebut oleh Imam An-Nawawi, Nabi sebut boleh ataupun tidak ada ruqyah kecuali untuk ain, kecuali untuk namlah dan humma. Namlah ni ialah macam penyakit, kita kata apa, dia macam bintik-bintik. Bintik-bintik macam apa-apalah penyakit yang berbentuk bintik-bintik. Jerumut ke, campak ke, cacar ke, itu namlah. Dan humma, demam panas ataupun terkena sengatan binatang berbisa. Nabi kata tidak ada ruqyah kecuali untuk ain, untuk namlah dan untuk humma. Orang kita pun kata, maksudnya untuk tiga dia saja boleh ruqyah, yang ini tak boleh ruqyah. Orang kena rasuk jin tak boleh ruqyah, sihir tak boleh ruqyah, santau tak boleh ruqyah, penyakit apa lain tak boleh ruqyah. Ini pemahaman yang dangkal. Belum apa-apa lagi dia dah kata haram, dia dah kata bid'ah. Ini salah lah. Sebab apa? Banyak hadis dan banyak fatwa ulama mengharuskan meruqyah daripada orang terkena gangguan jin. Kalau tak, takkan Nabi SAW dia ruqyah Uthman bin Abi al-As yang baru masuk Islam masa itu. Uthman bin Abi al-As tengah sembahyang, tengah solat, dan dia kata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku tak ingat apa aku baca dalam solat. Aku tak tahu apa aku baca." Dan Nabi tepuk dada dia. Nabi tepuk dada dia dan Nabi kata apa? "Ukhruj aduwallah" ataupun "Ikhsa aduwallah. Inni Rasulullah." Dan jin tu pun keluar daripada tubuh Uthman bin Abi al-As. Menunjukkan Nabi SAW meruqyah daripada orang yang kena gangguan jin. Ya? Dan banyak lagi. Allahu a'lam bishawab. Jadi sebenarnya banyak hadis-hadis yang menunjukkan keharusan ruqyah. Cuma kadang-kadang orang kita ni ataupun ramai yang tanya ni tentang cara ruqyah macam mana ustaz? Kan? Cara nak ruqyah tu macam mana? Apa ayat nak baca? Nanti kita akan masuk lagi insya-Allah kejap lagi. Baik, sebelum kita masuk pada cara-cara meruqyah, kita tengok syarat-syarat berkaitan dengan ruqyah. Apa dia syarat ruqyah yang disyariatkan ataupun yang diperbolehkan? Muka surat 128. Ya. Baik. Jazakallah khair. Soalan dia tentang ain. Al-ainul haq. Al-ainu haqqun kata Nabi SAW. Al-ain itu benar. Al-ain itu benar. Maksudnya al-ain itu betul-betul. Bukan mitos. Dia bukan dongeng. Yang ini apa dia? Nabi Allah SWT sebut dalam surah Al-Qalam. Wa iyyakadu allazina kafaru layuzliqunaka biabsarihim lamma sami'u adh-dhikr. Ila akhir ayat. Dan hampir sahaja orang-orang kafir itu layuzliqunaka, mencampakkan ataupun menjatuhkan engkau ya wahai Muhammad bi absarihim, dengan pandangan mata mereka, dengan pandangan mata mereka. Menunjukkan orang Quraisy berkemampuan untuk menyebabkan ain ke atas Nabi SAW atau apa, rasa hasad mereka. Allah sebut dalam surah Al-Falaq, min syarri hasidin iza hasad, min syarri hasidin iza hasad. Ma maknanya? Apa maksud dia? Daripada kejahatan hasid. Hasid ialah isim fa'il, orang yang melakukan hasad, orang yang berhasad. Iza hasada, ketika dia berhasad. Ma maksud inilah ain. Dijelaskan oleh para ulama, ain ini bagaimana ia berlaku. Ibn Qayyim al-Jauziyah dia sebut, apabila satu pandangan mata, pandangan mata yang dicemari dengan perasaan hasad ataupun apa-apa pujian yang dicemari oleh perasaan hasad. Sebagai contoh, ada orang tengok kawan dia beli kereta baru, contohnya. Oh, beli kereta baru, dia pun puji. Ui, beli kereta baru sana ni, ha, hebat lah sekarang. Dia puji. Tapi dalam hati dia, kenapa dia ada kereta, kenapa aku tak ada. Nampak dia jealous. Dalam masa yang sama, dia dicemari dengan perasaan hasad. Ini yang berpotensi menyebabkan ain. Bagaimana ia berlaku? Allahuaklam, saya tak tahu. Saya tak tahu macam mana. Tapi itulah rahsia di antara rahsia-rahsia Allah SWT, yang mana Allah SWT suruh kita berlindung daripadanya. Min syarri hasidin iza hasad. Dan Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan kepada anak-anak dan cucu mereka, u'izukuma. Nabi Ibrahim doa pada Ismail dan Ishaq, u'izukuma, aku memohon perlindungan bagi kamu berdua, u'izukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainil lammah, daripada apa, dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan syaitan apabila dia min syaitani wahammah, daripada syaitan, daripada hammah, gigitan binatang berbisa, min ainil lammah, daripada mata yang jahat, mata yang jahat. Menunjukkan dalil bahawa ain ini benar, ain ini ada. Kalau tidak, takkan Nabi SAW suruh kita berlindung daripadanya. Allahu a'lam. Dan hadis tentang tentang Sahal, hadis seorang sahabat bernama Sahal yang dikena ain ataupun yang ditegur oleh Amir bin Rabi'ah, seorang sahabat Nabi, dua-dua sahabat Nabi. Sahal ni dia mandi kat sungai, dia buka pakaian dia, buka baju dia, dan nampaklah kulit badan dia. Amir bin Rabi'ah pula lalu dan dia pun tegur, aku tak pernah tengok kulit seputih engkau ni, aku tak pernah tengok kulit seputih engkau. Lepas tu member tu pun demam. Sahal ni dia jatuh demam, dan anak dia pun mengadu kepada Nabi SAW, dan Nabi pun marah. Nabi marah kan, kenapa nak bunuh saudara engkau? Dan Nabi pun suruh mandi, ya? Nabi suruh mandi. Macam mana hadis tu, apabila engkau, kalau kamu mampu mandi, maka hendaklah mandi. Jadi pengubatan ain ialah dengan mandi, dan cara mandi je pula agak unik. Ibn Hajar Al-Asqalani jelaskan dalam Fathul Bari, orang yang menyebabkan ain jika dia ketahui. Nabi panggil, Nabi tanya, siapa yang menyebabkan kawan ni demam ataupun badan dia jadi panas? Nabi kata Amir bin Rabi'ah, panggillah Amir. Dan Nabi pun kata, yang pertama ialah hendaklah mendoakan keberkatan kepada saudara kita. Doakan keberkatan. Sebab tu dianjurkan kita menyebutkan barakallahu fik ataupun barakallahu alaik, barakallahu lak. Kan? Doa pengantin pun sama kan. Tengok orang kahwin, tengok pengantin, kita doa barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Berkeberkatan. Sebab apa? Takutlah hati kita jealous. Ya, takut kita menimbulkan hasad. Dan sengaja menimbulkan hasad ataupun sengaja, kalau kita sengaja menimbulkan apa kata ain terhadap saudara kita, hukumnya haram. Hukumnya haram. Kalau kita tahu kitalah penyebab ain, dan wajib bagi kita untuk mandi. Macam mana cara mandi? Dengan cara kita tadah air. Kita jirus air dan kita tadah air bekas mandi itu dalam satu bekas. Bermula daripada muka, kepala, kedua tangan sampai siku, kedua tangan sampai siku, kemudian kedua kaki daripada lutut ke bawah, lutut, celah kangkang ataupun bawah kain, dan bekas jirusan tersebut kita jirus di belakang orang yang kena sakit tadi, daripada kepala sampai ke belakang, sekali jirusan saja. Dan cara pengubatannya pun masya Allah, subhanallah, ajib. Apa kaitan mandi dengan penyakit ain? Itulah dia, kita beriman kama jaa, sebagaimana datang daripada hadis, sebagaimana datang daripada wahyu. Itulah dia. Allah wa'alam. Saya tak boleh nak explain banyak daripada pasal ain. Si penyebab yang mandi, kemudian bekas air mandian dia dimandikan ataupun dijiruskan ke atas mangsa ain. Ini masalah zaman sekarang ni, susah sikit. Kalau kita tak tahu, kata Ibn Qayyim, maka cukup dengan ruqyah syar'iyah, diruqyahkan sahaja. Ruqyah ni tak, cara ruqyah nanti kita akan jelaskan lepas ni insya-Allah. Okey, kita tengok muka surat 128, syarat diharuskan ruqyah. Para ulama bersepakat tentang diperbolehkan ruqyah jika terkumpul padanya tiga syarat. Okey. Ini ijma' ulama, ijma'. Ijma' semua ulama bersepakat kena ada tiga syarat ni. Salah satu tak ada, tak boleh. Okey. Yang pertama, ia terdiri daripada kalamullah atau nama-namanya dan sifat-sifatnya. Yang kedua, ia dibaca dalam bahasa Arab. Bismillah. Atau apa sahaja bahasa yang difahami oleh si pesakit. Dan yang ketiga, diiktikadkan oleh kedua-dua penjampi dan yang dijampi bahawa ruqyah itu sendiri tidak memberikan kesan dengan sendirinya, tetapi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia tiga syarat ruqyah. Nak tahu apa dia syarat ruqyah yang dikatakan ruqyah syar'iyah, inilah dia. Dan kita tengok secara detail satu persatu insyaAllah. Syarat yang pertama, terdiri daripada kalamullah ataupun nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan kita tengok ada banyak hadis Hadis Abu Sa'id Al-Khudri tentang sahabat yang meruqyah dengan Al-Fatihah terhadap ketua kampung yang kena sengat binatang. Ketua kampung Badui, dia kena sengat binatang sampai pingsan, tak boleh bangun. Dan datang seorang sahabat Nabi SAW yang kebetulan berada di situ, dan dia menjampi dengan suratul Fatihah. Dan diceritakan kepada Nabi SAW, Nabi kata, "Wama yudrika annaha ruqyah?" Bagaimana engkau tahu bahawa Al-Fatihah itu adalah ar-ruqyah? Sebab tu nama lain bagi Al-Fatihah ialah ar-ruqyah. Al-Fatihah ni surah yang special, yang mana Nabi sebut tidak pernah diturunkan dalam Taurat dan Injil ataupun kitab-kitab sebelum Quran. Yang mana namanya antaranya ar-ruqyah, Sabul Masani, Umul Kitab, Al-Kafi dan sebagainya. Dia banyak nama. Dan salah satu namanya adalah ar-ruqyah. Dan Nabi tanya kepada sahabat, "Wa may yudrika anna ruqyah?" Menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ajar tentang ruqyah menggunakan Quran kepada sahabat. Sahabat buat sendiri. Dia kata ini. Apa tu sahabat buat bid'ah? Kata bukan. Inilah sunnah takririyah. Sunnah takrir. Kan? Takrir, pengakuan Nabi. Membenarkan perbuatan sahabat. Dan Nabi tak mengingkari benda ni. Dan bahkan sahabat yang menjampi tersebut dapat imbuhan, dapat biri-biri, diberi dengan biri-biri, hadiah, upah. Dan sebagian riwayat mengatakan 100 ekor biri-biri. 100. Satu riwayat mengatakan 100 ekor. 100 kali katalah 1 ekor, seekor kambing sekarang 1000. 100,000. Itu hadiah untuk ruqyah zaman dulu. Zaman lah RM1 pun alhamdulillah. Okay. Jadi menunjukkan bahawa Nabi SAW juga membenarkan upah, membenarkan ataupun mengharuskan mengambil upah daripada ruqyah. Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menamakan satu bab dalam kitab sahihnya, Babur Ruqa bil Quran wal Mu'awizat. Bab jampi dengan Al-Quran dan surah-surah Mu'awizat. Mu'awizat maksudnya tiga kul. Tengok hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, yang mafhumnya bahawa Nabi SAW pernah meniup ataupun menjampi pada dirinya sendiri ketika sakit, yang membawa kepada kewafatan baginda dengan Mu'awizat. Apabila keadaan baginda semakin gering, akulah yang meniup terhadap baginda, yang ini menjampi baginda, dan aku sapukan dengan tangan-tangan baginda sendiri pada dirinya kerana keberkatan ayat-ayat tersebut. Dan kebiasaan ini Nabi SAW buat sepanjang malam ataupun setiap malam semasa baginda sihat sampailah sehingga baginda wafat. Yang ini amalan membacakan pada tangan, kedua telapak tangan ditiupkan. Lafaz dia ialah nafasa. Nafasa bermaksud dalam bahasa Arab, nafasa ni ada dua jenis tiupan dalam ruqyah. Satu disebut an-nafas dan satu disebut at-tufl. Nafas ni dia banyak angin, sedikit air liur. At-tufl ni banyak air liur, sedikit angin. Saya akan demonstrate sekejap lagi. Dia kalau an-nafas ni dia tiupan saja dengan sedikit air liur. Ha, macam itulah. Tapi kalau at-tufl lebih banyak air liur berbanding angin. Kalau an-nafas ni lebih banyak angin. Macam tu. Okay. Kita tiup pada tangan. Begitu. Dan kita bacakan tiga kul. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad sampai habis. Kul a'udzubirabbil falaq sampai habis. Dan kul a'udzubirabbin nas sampai habis. Dan kita sapukan pada seluruh badan. Bermula daripada muka, kepala dan seluruh bahagian badan sampai ke kaki. Dan kita ulang proses yang sama tiga kali. Ulang lagi kali kedua, ulang lagi kali ketiga sebelum tidur. Dan Nabi SAW amalkan ni setiap malam sampai baginda wafat. Menunjukkan bahawa ini bab lain pula, bab ulama kita bincang sangat detail pasal ni. Dia kata ini juga menjadi dalil boleh meruqyah sebelum kena sakit. Sebab Nabi tak sakit pun masa tu, ya. Sama ada sihat, sakit, boleh ruqyah belaka. Jangan tunggu sakit baru nak ruqyah. Ini ada cara ruqyah diri sendiri yang disyariatkan. Ha, pendinding lah. Umpama pendinding. Yes. Jadi bila Rasulullah sakit yang membawa kepada kewafatan baginda, Aisyah yang melakukannya sebab Nabi tak larat dah. Nabi terbaring je, Nabi tak larat nak bangun sendiri. dan Aisyah yang menjampi untuk Nabi, dan Aisyah tiup pada tangan Nabi, tangan Nabi sendiri. Dan apa alasan Aisyah membuat begitu? Sebab keberkatan tangan baginda. Tapi dalam ayat, dalam terjemah ni saya kata keberkatan ayat-ayat tersebut pun dia juga, ataupun keberkat sebab dia punya lafaz dia libarakatiha ataupun libarakatiha, kerana keberkatannya. Nya tu yang menjadi saya fikir sama ada tangan Nabi ataupun ayat-ayat Allah SWT. Ini ayat-ayat Quran. Okey. Dua-dua pun sama. Ayat Quran berkat, tangan Rasulullah juga berkat. Jadi kena keberkatan tangan baginda, jadi Aisyah pun sapukan menggunakan tangan baginda sendiri. Tapi ini khusus untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita contohnya, kalau orang tua kita sakit ataupun saudara mara kita yang sakit dan kita boleh bantu dia ruqyah, kita boleh sapu dengan tangan kita sendiri, tak ada masalah. Ha? Kita minta izin kepada baginda, tak saya ruqyah, saya jampi ya. Saya sapu pada badan dan boleh. Okey, kita buat. Insya-Allah. Pun ya. Duda pada tangan kita. Duda kita. Kita buat orang. Dia memang begitu. Dia kalau kita geli dengan lidah orang, buat sendiri. boleh. Masalah. Boleh. Ya, sebab apa? Hadis Abu Sa'id Al-Khudri, dia ludah dengan ludah dia sendiri pada tubuh orang tu. Pada tempatnya kena gigitan. Contoh pada tangan kan. Kita pergi kat orang tu, kita ludah. Ludah dan kita baca kan. Jangan takut. Memang dalam ruqyah ni, air liur insyaAllah setakat ni lah. Setakat ni saya jampi orang, tak ada lagi lah infection. tak ada lagi lah orang kena apa. Kena jangkitan apa, tak ada. Alhamdulillah. InsyaAllah. Memang lah orang rasa geli. Orang tak biasa memang jangan rasa geli. Tapi sebab itu dalam Islam, air liur ni bukan najis. Kita ni, masalah kita ni ialah kita orang kita ni tak tahu nak beza apa yang kotor, apa yang najis, apa yang bukan najis. Air liur bukan kategori najis, bahkan bukan kategori kotor sekali pun. Sebab apa? Air liur ni Nabi sebut bila kita dalam solat kan, kita boleh meludah ke kiri 3 kali dalam solat, boleh kita keluarkan air liur, menunjukkan dia bukan najis. Tapi kalau kita kencing boleh, tak tahu ni. Dah keluar kencing tu najis. Dah kena bersihkan, kena taharah semula. Dan saya tulis di sini pun begitu, bukan bermakna ruqyah hanya dibenarkan dengan membaca surah-surah mu'awizat sahaja. Bukan juga bermaksud baca 3 kul sahaja. Tidak ada limit. Sebab Allah Ta'ala menurunkan ayat wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Dan kami turunkan dengan beransur-ansur dari Al-Quran itu ayat-ayat suci yang menjadi ubat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan min, kalimah min dalam ayat ini bermaksud daripada dalam ayat tersebut, bukan bermaksud sebahagian tetapi bermaksud keseluruhan. Bukan min tab'id. Bukan min tabri'id dalam bahasa Arab. Bukan maksud daripadanya, maksudnya sebahagian sahaja. Tidak. Min itu bermaksud keseluruhan. Jadi keseluruhan Al-Quran itu boleh digunakan untuk menjampi. Apa-apa ayat ataupun apa-apa surah kita hafal. Ustaz Rasul Dahri pernah sebut dalam satu kuliah dia dulu. Dia kata, hatta kita baca surah Al-Kawthar pun tak apa. Surah Al-Kawthar, surah pendek-pendek yang mana kita hafal. Inna a'tainakal kawthar, fassalidrabkan har dan seterusnya. Atau kalau kita hafal Al-Fatihah saja, bacalah Al-Fatihah saja, tidak jadi masalah. Sebab kesemuanya adalah kalamullah yang dibenarkan untuk kita meruqyah dengannya. Kemudian yang kedua, okey, 5 minit. Okay. Manakala tentang menjampi dengan menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah, terdapat satu doa yang dibacakan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Ini doa yang disebut ruqyah Jibril lah. Dari segi istilah kita, Bismillahirqika min kulli syai'in yu'zika min syarri kulli nafsin aw 'aini hasid. Allahu yashfika, Bismillahirqika. Dengan nama Allah aku menjampimu daripada segala sesuatu yang menyakitimu, daripada segala kejahatan jiwa dan mata yang hasad. Allah yang menyembuhkanmu, dengan nama Allah aku menjampimu. Boleh kita menggunakan nama Allah. Al-Qurtubi mengatakan hadis ini merupakan dalil bahawa disukai untuk menjampi menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunalah nama Allah. Ataupun ada doa yang Nabi ajar juga, Allahumma azhibil ba'sa rabban nas ishfi wa antas syafi. La shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Hilangkanlah kesakitan ini wahai Tuhan manusia, sembuhkanlah, sesungguhnya engkau asy-syafi. Kita sebut nama Allah asy-syafi, yang Maha menyembuhkan dan sebagainya. Boleh guna. Ada orang tanya saya tentang bismillah lima. Apa hukum membaca bismillah lima? Bismillahi kafi, bismillahi syafi dan sebagainya. Saya kata menggunakan nama-nama Allah yang warid, yang warid daripada hadis, daripada Quran, tak jadi masalah. Yang maksudnya yang sahih, yang nama-nama Allah yang sahih, boleh kita gunakan, tak jadi masalah. Tapi kalau nama-nama tersebut bukan nama-nama yang sahih, maka elakkanlah. Sebab jangan mengatakan sesuatu terhadap Allah apa yang kita tidak ketahui. Allahu a'lam bishawab. Kita rehat dan kita akan sambung semula lepas ni insya-Allah. Allahu a'lam bishawab.